السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain, yani Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang diringkaskan oleh dua imam besar yang kedua-duanya dari Ray, sehingga nisbahnya keduanya adalah Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zu'ah Ar-Razi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Dan sampai kita pada pembahasan tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sudah masuk pembahasannya dan sudah disebutkan bahwa di antara mereka yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya para pendosa yang masih memiliki tauhid, yakni kaum muslimin yang masih punya keislaman, masih punya tauhid tetapi memiliki dosa-dosa, maka mereka diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Allah terima dan Allah berikan rahmatnya pada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita bahas bahwasanya walaupun ada syafaat Nabi Muhammad SAW untuk para pendosa dari umat Islam, tetapi jangan kemudian kita meremehkan dosa-dosa. Karena dosa-dosa itu dari dosa yang kecil akan menyeret kepada dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar akan menyeret seseorang pada perkara-perkara muhdatsat, dengan kata lain kepada ajaran-ajaran baru, ajaran sesat, menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari jalan sunnah, dan akhirnya menuju kepada kekafiran tanpa terasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga hati-hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kejelekan dosa yang paling mengerikan dan itu cukup sebagai balasan adalah menyeret pada dosa yang berikutnya. dosa memiliki sekian banyak kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Dosa menghilangkan barakah. Dosa menghinakan seseorang. Dosa menjadikan dia rendah di hadapan manusia. Dosa sekian banyak kejelekan-kejelekan akibat dosa. Di antaranya, kata Ibnu Qayyim, dan itu cukup sebagai balasan yang mengerikan, bahwa dosa akan membawa pada dosa berikutnya. Orang yang tadinya melakukan pelanggaran dosa, misalnya minum khamr, maka dia akan terseret untuk mencuri, karena ada harganya narkoba itu. Akhirnya mencuri. Mencuri, akhirnya dia terpaksa mendolimi orang lain dengan memukulnya atau membunuhnya. Menjadi pembunuhan. Ila akhirnya. Akan berkait satu dengan lainnya seperti rantai. Rantai dosa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah disebutkan kemarin dua bahaya dosa. Yang pertama, faqad yartaddul muslim. Seorang muslim kadang bisa murtad, bisa kufur dari mulai dosa dengan dosa berikutnya semakin berani, semakin besar, semakin mengerikan sampai jatuh ke dalam kekufuran. Wa in lam tasil bihi dunubuhu wa ma'asihi ilal kufr bal mimman laqiya Allah bi syai'in minal iman ma'at tauhid. Kalaupun kemaksiatannya tidak mencapai kekufuran dan dia bertemu Allah dalam keadaan memiliki tauhid, memiliki keimanan, maka bisa jadi dia diazab dulu sebelum mendapatkan syafaat. Karena syafaat Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah syafaat bagi orang yang seharusnya diazab, tetapi tidak diazab dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada juga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mereka-mereka yang sudah masuk neraka dengan azab Allah kemudian diselamatkan dari api neraka. Tayyib, apakah kita yakin bahwa kita akan selamat dari api neraka? Oh, tenang aja, kita akan mendapatkan syafaat. Tayyib, mendapatkan syafaat kemudian tidak disentuh api neraka? Atau mendapatkan syafaat setelah masuk dalam neraka? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah bahwa dosa-dosa adalah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Dosa-dosa itu terserah Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki azabahu biqadri dzunubihi, sesuai dengan sekadar dosa-dosanya. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan. Atau kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin pada nabinya untuk memberikan syafaat pada orang tersebut dan Allah meridainya, maka orang itu selamat dari azab dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin man minkum musta'id an yabqa 50,000 sana fin nar. Tetapi kata Syekh Rabi, siapa di antara kita yang siap untuk dibakar di api neraka? Kan cuma sebentar. Sebentar seberapa lama? Jangan berbicara seperti ucapan Yahudi yang mereka menyatakan wama massanan nar illa ayyaman ma'dudat, bahwa kami enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ingat, hari di hari kiamat nanti 50 ribu tahun hari dunia ini. Perbandingannya 50 ribu tahun. Kita tanya pada diri kita sendiri, kalau kita dibakar di atas api setahun saja, siapa yang siap? Oh, enggak apa-apa, cuma satu tahun begitu. Apalagi 50 ribu tahun. Maka jangan anggap remeh masalah dosa-dosa. Hadza alladhi yamna'u az-zakah yalbas 50,000 sana fil 'adzabi fa kayfa bil ladhi yamtani 'anil shalah. Ini orang yang tidak mau bayar zakat, diancam dalam hadis akan diadab 50 ribu tahun dalam neraka. Fakaifa billadhi yamtani 'anil shalah, maka bagaimana kira-kira mereka-mereka yang tidak mau salat? Fala yatasahal al-insan wa ya'tamid 'ala ahadits syafa'ah, maka janganlah seseorang menganggap enteng dosa-dosa karena bersandar pada hadis-hadis tentang syafaat. Kita akan dibela, kita akan diberi syafaat. Al-anbiya was-salihun yashfa'una fi ahli an-nar, kata mereka, tenang saja, orang-orang soleh, para nabi akan membela kita, memberikan syafaat pada kita. Tenang saja, kalau kita banyak memberikan kebaikan pada mereka, mengirimkan doa pada mereka, mereka akan beri kita syafaat. Jadi enggak apa-apa berdosa. Astagfirullah. Astagfirullah. Berani mengatakan tidak apa-apa terhadap dosa, padahal dosa jelas ancamannya sangat besar dalam Quran dan Sunnah. Wa innama yajib an takhshallah wa takhafuhu, yang semestinya seorang muslim mukmin, muslimah mukminah, hendaklah mereka takut kepada Allah, hendaklah mereka takut kepada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tajtahid fil a'mali shalihah, dan hendaklah bersungguh-sungguh untuk beramal dengan amalan-amalan saleh, untuk beramal dengan amalan-amalan baik, ibadah. Wala tatamada fid dunub, dan jangan terus-menerus dalam dosa. Jangan terus-menerus dalam dosa. Bal tubadir ila taubah, hendaklah bersegera pada taubat. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, la saghirata ala kabirata ma'al istighfar, wa la saghirata ma'al israr. Saya ulangi, la saghirata ma'al israr, wa la kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil itu tidak ada kalau dilakukannya terus-menerus. Apa maknanya? Maknanya kalau dikerjakan terus-menerus jadi besar. Demikian pula sebaliknya, dosa besar itu enggak ada kalau diiringi dengan istighfar. Yani segera bertaubat. Kalau segera bertaubat akan dihapuskan dosa-dosanya. Maka segeralah bertaubat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kadang-kadang manusia menganggap ini dosa kecil, enggak apa-apa. Ini dosa kecil, enggak apa-apa. Ada dua kesalahan besar pada ucapan ini. Kesalahan pertama, dia menganggap enggak apa-apa, padahal jelas ada apa-apanya. Dosa kok enggak apa-apa? Kalau enggak apa-apa itu mubah, sedangkan dosa itu haram. Enggak apa-apa dosa kecil, sekecil-kecil dosa haram. Kalau enggak apa-apa itu yang mubahat. Bagaimana ini boleh enggak? Enggak apa-apa, mubah. Tetapi mereka sudah salah menyatakan enggak apa-apa dosa kecil. Kesalahan kedua, kalau dia mengatakan dosa kecil enggak apa-apa kemudian dikerjakan terus-menerus dengan tenang, dia jatuh ke dalam dosa besar. Dosa besar itu tiga ringkasnya. Satu, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, merasa aman dari azab Allah, tidak takut kepada azab Allah. Ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Ini akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah, kemudian al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah. Yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Wa man ya'manu min makrillah, tidaklah orang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang dalun, orang-orang yang sesat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dia dengan enteng, dengan tenang berbuat dosa terus-menerus, maka yang dilihat bukan dosa kecilnya tadi. Yang dilihat berarti kamu tidak punya rasa takut pada Allah. Berarti kamu memiliki rasa aman dari adab Allah. Afa aminu makallah. Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam salah satu ayatnya. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari rencana Allah, dari adab Allah yang mungkin datang di pagi hari dalam keadaan mereka main-main? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Atau ayat yang pertama disebutkan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah mereka tidak takut kalau tiba-tiba turun azab di malam hari dalam keadaan mereka tertidur? Atau apakah mereka tidak takut ketika datangnya azab di pagi hari dalam keadaan mereka bermain-main? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah, dari rencana Allah akan menimpakan azab? Ini barakallahu fikum, dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan diantaranya adalah tidak takut kepada azab Allah. Kita lanjutkan. Maka walaupun ada berita itu berita gembira, bahwa Rasulullah SAW akan memberikan syafaat pembelaan pada umatnya yang masih bertauhid. Tetapi bukan berarti kita bergampang-gampang berbuat dosa atau menganggap enteng dosa-dosa. In waqa'ta fi dhanbin tub ilallah. Kata Syekh Rabi, kalau engkau terjerumus dalam dosa, tub ilallah, segeralah bertaubat. Tub ilallahi azza wa jal, fallahu azza wa jal madaha alladina lam yusirru ala dunub. Karena Allah memuji orang-orang yang tidak israr, tidak terus menerus dalam dosa. Kalau kita katakan yang dipuji adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, siapa? Enggak ada kecuali Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi yang dipuji oleh Allah adalah orang yang kalau terjerumus dalam dosa segera bertaubat. Ini mukmin. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kata Allah, mereka itu kalau melakukan fahishatan, kalau melakukan dosa, atau zalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullah, segera ingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, mereka segera minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfirud dunuba illallah, dan siapa yang akan mengampuni dosa-dosa selain Allah? Walam yusirru, dan mereka tidak israr, tidak terus menerus dalam dosa. Sehingga barakallahu fikum, seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang berpegang dengan sunnah ahli sunnah wal jamaah, bukan orang yang maksum, tidak pernah berbuat salah, bukan. Tetapi orang yang kalau terjerumus dalam kesalahan segera bertaubat. Ketika tergelincir dalam dosa, segera dia bertaubat dengan takut pada Allah. Astagfirullah, saya berbuat apa? Takut dosa, takut azab, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, itu mukmin. Adapun kalau manusia yang tidak pernah berbuat salah, enggak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'sum alaihi salatu wassalam. Maka yang dipuji oleh Allah di sini dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru, tidak israr. Dosa kecil pun kalau israr jadi besar. La saghirata ma'al israr. Wa bil hadis sahih, dari dalam hadis yang sahih, iyyakum wa muhaqqiratid dunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih Targhib wa Tarhib. Kata beliau alaihi salatu wassalam, iyyakum wa muhaqqiratid dunub, hati-hati kalian dari dosa-dosa yang remeh, dosa-dosa kecil. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang remeh. Karena dosa-dosa yang remeh ini, yang kecil ini, yajtami'na, akan bertumpuk-tumpuk, akan berkumpul hingga membinasakan seseorang. La taqranna saghiratan, jangan kalian remehkan yang kecil. Fa innal jibala minal hasa, kata pepatah, jangan kalian remehkan yang kecil-kecil, karena sungguhnya gunung itu dari kerikil. Kerikil kecil-kecil jadi gunung, seperti itu besarnya. La taqranna saghiratan, jangan anggap remeh perkara kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu dari kerikil-kerikil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW memperingatkan jangan meremehkan dosa, karena dosa-dosa kecil tadi akan berkumpul dan kemudian membinasakan seseorang. Ittaqun nar, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Rasulullah SAW pernah berdiri di mimbar dan berbicara di mimbar dengan suara yang keras, dengan kalimat ittaqun nar, ittaqun nar. Kata sahabat, sungguh demi Allah, kalau ada orang di pasar akan mendengar suara Rasulullah SAW, sehingga mimbarnya goncang. Hindarilah neraka, hindarilah neraka, kata Nabi. Walau bisyiqqit tamrah, walaupun dengan sebelah korma. Korma satu dibagi dua, itu sebelah namanya. Kamu punya satu korma, kamu belah dua, kamu sedekahkan yang sebelahnya pada orang lain, untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, hindarilah api neraka, hindarilah api neraka walaupun dengan sebelah korma. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Nabi menyatakan fattaqun nar, Allah juga berfirman fattaqun nar, berarti perintah Allah dan perintah Rasulnya, hindarilah neraka, takutlah pada neraka. Maka takut pada neraka hukumnya wajib. Jangan tertipu dengan orang-orang yang sok ikhlas. Saya tidak katakan ikhlas, sok ikhlas. Karena mereka berkata, saya beribadah bukan karena takut neraka dan bukan karena ingin surga. Aku beribadah betul-betul karena cinta pada Allah SWT. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melihat aku beramal soleh karena takut neraka, masukkan aku dalam neraka. Kalau Allah tahu aku beribadah karena pengen surga, jangan masukkan aku ke surga. Dan kalau aku ditanya mau masuk surga apa neraka, aku akan katakan apa yang kau kehendaki ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Disuruh dalam sekian banyak ayat, dalam sekian hadis, ittaqun nar, ittaqun nar, ittaqun nar, takutlah neraka, takutlah neraka, takutlah dari neraka. Dan berapa ayat menyuruh untuk berharap surga. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka berharap surga dan takut neraka itu wajib. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, berarti di dirinya ada dosa yang sangat besar. Wal 'usah katsir, yang namanya orang bermaksiat sangat banyak. Minhum yusyarikunal kuffar fi hadhihi an-nar, di antara orang-orang pendosa ini, padahal muslimin, akan bersama orang-orang kafir dalam neraka di awal pertama, kemudian nanti diselamatkan dengan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Taib, apakah berita ini membuat seseorang kemudian meremehkan dosa? Apakah kita siap untuk bersama-sama orang kafir dalam neraka? Walaupun tidak kekal, tetapi satu harinya, di hari kiamat itu, 50 ribu tahun. Lakin man minna musta'id. Siapa di antara kita yang siap? An yabqa finnari dahran. Siapa yang siap untuk tinggal di neraka sekian lama, beribu-ribu tahun? Wal'iyadu billah. Mungkin baru sehari dia akan berkata, kapan syafaat Nabi Muhammad SAW? Baru sehari, masih kurang seharinya, kurang 4.999 hari lagi. Tahun, bukan hari. 4.999 tahun lagi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Wa yalqal azab 'ala ma'asihi fi 'arasatil qiyamah. Kemudian pendosa-pendosa ini akan dilemparkan ke dalam azab dari sekian sisi mengerikan. Pertama azabnya, kedua lamanya, ketiga disejajarkan dengan orang kafir atau bersama-sama orang kafir. Yang ketiga terhina karena mereka-mereka dimasukkan dalam neraka bukan dengan terhormat, diseret dengan wajahnya di bawah, dilemparkan dalam api neraka. Mengerikan sekali. Barakallahu fiikum. Qala ahlu ta'ah fi dhillil 'arsy. Adapun orang-orang yang taat, yang ketika tergelincir segera bertaubat, yang ketika terjerumus dalam dosa, segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sejak di padang mahsyar sudah memiliki kemuliaan. Yudhilluhumullah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Mereka dinaungi oleh Allah di waktu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli maksiat di padang mahsyar fi wahjish syams, di bawah terik panas matahari. Yaqrabuna minal jahim, dekat dengan neraka jahim dan kebinasaan. Wal'iyadu billah. Yataqalqaluna wa yatalamlamuna wa yu'anuna minal makhawif. Mereka berbolak-balik tersiksa di sana. Mereka gelisah dalam keadaan merasakan sengsara di padang mahsyar. Belum masuk dalam neraka. Bahkan belum hisab. Mereka dalam keadaan yu'anuna minal makhawifi wal ahwali ma la ya'lamuhu illallah. Mereka selalu dalam ketakutan, kegelisahan. Mereka selalu dalam kengerian yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diketahui rinciannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Baru ancaman adab dunia saja di depan majelis hakim sudah pucat. Bukan penyiksaan yang selama-lamanya, bukan. Sudah gelisahnya bukan main. Bagaimana di mahsyar dalam keadaan mereka sudah sama-sama tahu dosanya masing-masing. Ikhwani fiddin a'azakumullah, itu ketika di mahsyar. Orang-orang yang takut kepada Allah, yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Yang kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah. 7 golongan yang Allah akan naungi mereka. Imamun adlun, seorang imam yang adil, seorang pemuda yang dibesarkan dalam taat pada Allah, seorang pemuda yang terikat dengan masjid dari mulai berangkatnya sampai pulangnya, dari mulai pulang sampai berangkat kembali, sampai pada kalimat rajulun da'athum ra'atun datu jamalin datu jahin wa jamal wa qala inni akhafullah. Di antara mereka yang 7 yang dinaungi nanti yaumul qiyamah dengan naungan dari Allah adalah seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat dosa oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan, kekayaan dan kedudukan. Dia jawab dengan kalimat inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini barakallahu fikum ahli ta'ah Yudhilluhum Allah yauma la dhilla illa dhillu. Bagaimana yang lain? Pendosa-pendosa di padang mahsyar sengsara. Setelah itu disebutkan oleh Syekh, asyahid min al-ayat anna al-ayat wal ahadits kama dzakarna lakum wa hiya ahadits waradat fis sihah. Bahwa hadis-hadisnya sudah sahih tentang masalah apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah sampai syafaat Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada pula berita-berita yang juga sahih dalam Quran dan Sunnah. Di padang mahsyar ada yang sengsara, ada yang dinaungi. Ketika dihisab, ada yang susah hisabnya, panjang hisabnya. Dan ada pula yang diberi oleh Allah hisaban yasira. Yuhasabu hisaban yasira. Bagaimana hisaban yasira? Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana hisaban yasira? Sedangkan engkau berkata, tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali diadab. Ada hadis sahih. Tidaklah seorang dihisab kecuali mesti diadab. Loh, ini hisaban yasira kayak apa? Kata Nabi, iya. Yang dihitung pasti akan diadab. Tetapi hisaban yasira itu tidak dihitung. Hanya ditemukan oleh Allah dengan dirinya. Dipanggil oleh Allah ala ru'usil khalaik. Kemudian ditunjukkan. Bukankah ini dosamu? Bukankah ini dosamu? Bukankah ini dosamu? Sampai orang itu berkata, aku akan binasa. Dalam hatinya, dia berkata, aku akan binasa. Tetapi Allah SWT menyatakan, aku sudah tutupi untukmu di dunia. Dan sekarang aku ampuni engkau, masuklah ke dalam jannah. Ini hisaban yasira. Maka hisaban yasira bukan dihitung, tetapi ard. Ard itu ditunjukkan saja dan tidak dihitung oleh Allah Ta'ala. Masuk ke dalam jannah. Adapun yang dihitung berapa pahalamu, berapa dosamu, mengapa begini, kenapa begitu. Ujung-ujungnya akan diadab. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tentunya para pendosa-pendosa masuk kepada yang tadi akan dituntut oleh Allah dengan sekian tuntutan. Padahal mereka punya amal saleh. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang tiga orang yang dikatakan awal matus arbihi munnar. Awal pertama dibakar dalam neraka tiga orang. Yang pertama mujahid fi sabilillah, mati dalam jihad fi sabilillah. Tetapi ketika ditanya oleh Allah SWT tentang kenikmatan-kenikmatannya yang pernah diberikan kepadanya, Allah katakan, apa yang kau kerjakan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu ya Allah. Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad hanya ingin disebut pemberani dan engkau sudah disebut pemberani. Seret dia dalam neraka. Diseret, dimasukkan dalam neraka. Yang kedua, qari, pembaca Al-Quran. Disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Bukankah engkau telah diberi kenikmatan begini, begini, begini. Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan? Dia jawab, qara'tul Quran. Aku baca Al-Quran untukmu. Kata Allah, kadzabta. Engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari, pembaca yang hebat, waqad qil, dan sudah dikatakan demikian di dunia. Seret dia dalam neraka. Diseret dan dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga, orang yang berilmu, mengajarkan ilmu. Juga ditanya, diingatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya. Kemudian Allah katakan, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Dia jawab, aku ajarkan ilmu pada mereka. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Ikhwan bin a'azakumullah. Mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran dalam riwayat disatukan. Dan yang lain adalah orang yang kaya dan bersodakoh. Yang banyak memberikan pada fuqara wal masakin. Ditanya apa yang kau lakukan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan padamu. Dia katakan, aku memberikan infak pada fuqara wal masakin dan seterusnya. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan hanya ingin disebut sebagai dermawan. Waqad qil, dan sudah dikatakan demikian di dunia. Itu balasanmu di dunia. Seret dia ke dalam api neraka. Ikhwani bin a'azakumullah, mujahid, qari al-Quran, atau alim, Yang ketiga, orang yang banyak bersedekah ternyata karena niatnya yang tidak lurus menjadi awal man tus'ar bihimun nar, orang pertama yang dituntut dalam yang dibakar di dalam neraka. Kembali kepada kita. Asyahid, yang sedang kita bahas, kembali pada pembahasan inti yaitu syafaat. Bahwa ayat-ayat dan hadis sebagaimana yang kita sebutkan tentang syafaat, wahiyya ahaditsu waradat fis sahih wa ghairiha, itu adalah hadis-hadis di dalam kitab-kitab sahih dan lain-lainnya. Di dalam sahih Bukhari, di dalam sahih Muslim, dalam sahih Ibnu Khuzaimah, dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam sahih Ibnu Hibban, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Masanid dan Ma'ajim dan juga Sunan. Kulluha fiha hadhihi al-ahadith, semuanya meriwayatkan hadis-hadis ini, yaitu hadis-hadis syafa'ah. Wa hiya katiratun tablughu hadda at-tawatur, dan itu banyak sekali mencapai tingkat mutawatir. Fanu'min biha, maka wajib kita beriman dengan adanya syafaat. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan menolak berita syafaat, berarti menolak sekian banyak hadis yang mutawatir ini. Jangan pula kemudian kita berpegang dengan syafaat, akhirnya kita kemudian lupa mengentengkan dosa dan kemudian berani berbuat dosa-dosa dan justru mencari syafaat ke kuburan. Aku minta syafaatmu wahai syekh. Itu enggak dianjurkan, enggak disuruh, enggak diperintahkan. Yang diperintahkan adalah jadilah engkau menjadi seorang mukmin yang shadiq, yang jujur bertauhid, niscaya akan dibela oleh Rasulullah SAW. Kalau terjerumus dalam kesyirikan, meminta kepada batu, meminta kepada pohon, justru terhalang dari syafaat. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti yaumil qiyamah? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan konsekuen, sungguh-sungguh dari hatinya. Ini yani memiliki tauhid. Barakallahu fikum. Kullu hadhil ayat wal ahadith yata'awwaluha al-khawarij wal mu'tazilah mithla ta'wil al-mukadzibin. Tetapi sekian banyaknya hadis yang sudah mencapai mutawatir, sekian banyaknya ayat, semuanya diselewengkan maknanya oleh khawarij dan oleh mu'tazilah dengan penyelewengan seperti mukadzibin. Mukadzib itu pendusta, seperti orang yang mendustakan hadis, mendustakan agama. Yuharrifunaha ma'al asafi syadid, mereka menyelewengkan maknanya sungguh sangat disayangkan. Wa yukabirun fi dafiha, dan mereka sombong dengan menolak dalil-dalil tadi dengan berbagai macam kalimat-kalimat takwil. Wa yarawna anna man dakhala an-nar la yakhruj minha, mereka tetap bersikeras, bersikukuh, orang yang masuk neraka enggak bisa keluar lagi. Pokoknya enggak bisa. Ini hadis sahih. Enggak bisa, pokoknya enggak bisa. Ini hadis mutawatir. Enggak, itu mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Pokoknya masuk neraka enggak akan bisa keluar lagi. Ini Mu'tazilah dengan Khawarij. Mereka lebih memegang hawa, hawa nafsu daripada hujjah, daripada dalil-dalil. Mereka kadang-kadang memakai syubhat atau memakai dalil-dalil yang salah. Kata Syekh Rabi', yahtajuna bi ayatin waradat fil kuffar. Mereka berhujjah dengan ayat-ayat yang ternyata ayat itu tentang orang kafir. Ya jelas, kalau orang kafir enggak akan keluar lagi dari api neraka. Wa ma hum bi kharijin minha, mereka enggak akan keluar dari padang. Wa ma hum bi kharijin minan nar, mereka enggak akan keluar selama-lamanya dari api neraka. Ini tentang orang kafir. Atau seperti ayat ini, di antaranya mereka bacakan, la yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang jahat, Tetapi Allah terangkan kejahatannya seberapa. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu yang mendustakan dan berpaling. Kalau mendustakan, muslim atau bukan muslim? Bukan, kufar. Karena mendustakan agama, enggak percaya pada Quran dan Sunnah. Itu jelas. Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka enggak akan keluar dari api neraka. Hadzal ladzi dakhala an-nar bi dzunubihi lam yukadzdzib. Adapun orang yang masuk neraka karena dosa-dosanya, bukan mendustakan, bukan tidak percaya pada Quran, bukan tidak percaya pada hadis. Fal ayah hujjatun alaihim. Maka ayat tadi justru hujjah untuk membantah mereka. Wa hadhihi minal ayati allati yahtajjunaha. Inilah di antara ayat yang sering mereka pakai. Atau juga di antaranya ayat tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka enggak akan mati, enggak akan hidup padanya. Nah, ini setengah hidup, setengah mati selama-lamanya. Itu juga al-maqsuduna biha al-kuffar. Juga yang dimaukan adalah orang-orang kafir. Juga yang sering dipakai oleh mereka. Kalimat, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Memang kalimatnya ya'si. Ini yang sering bikin salah paham. Wa man ya'sillaha, atau menyebabkan, bukan membuat. Sering disalahpahami oleh mereka-mereka yang tidak mau membaca ayat-ayat yang lain, enggak mau membaca hadis yang sahih. Wa man ya'sillaha, siapa yang bermaksiat pada Allah? Maksiat itu secara bahasa maknanya menentang. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ya karena menentang. Tetapi mereka tafsirkan maksiat dosa. Siapa yang berdosa, maka dia masuk neraka jahanam selama-lamanya. Terus mau dikemanakan hadis-hadis mutawatir tadi? Yang mereka akan keluar daripadanya dan diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW atau dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan dalam jannah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Itulah mereka yang selalu mengambil satu ayat dan membuang ayat yang lainnya. Mengambil satu hadis, membuang hadis lainnya. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah wal hidayah wa rahmah lana wa lahum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.